السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، انتهينا من قوله ولا شيء مثله. Kita selesai menjelaskan ucapan syarih yang mensyarah kalimat muallif musannif wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian ucapan al-musannif selanjutnya wala syai'a yu'jizuhu, wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang yu'jizuhu, yang menjadikan dia tidak mampu. Sehingga kalimat wala syai'a yu'jizuhu sesungguhnya li kamali qudratihi, isbat kamali qudratihi, penetapan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada yang membuat lemah atau membuat dia tidak mampu. Qala syarih wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanbali rahimahullah li kamali qudratihi. Kalimat wala syai'a yu'jizuhu adalah karena sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha Kuasa. Dan juga Allah berfirman dalam ayat lain dalam surat Al-Kahfi, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqtadira, Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Bisa. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Fatir, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bisa dikalahkan, bisa dibuat tidak mampu oleh siapapun, oleh sesuatu pun, di langit maupun di bumi. Innahu kana 'aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha berilmu dan Maha kuasa, sehingga enggak ada yang bisa melemahkannya atau membuatnya tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala 'aliman qadira, Maha berilmu lagi Maha kuasa. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kata Allah, kursinya, kursi Allah SWT, meluasi langit dan bumi. Kemudian wala ya'uduhu, dan tidak bisa melemahkannya. Kalimat ya'uduhu ay la yukriduhu wala yusqiluhu wala yu'jizuhu. Makna ya'uduhu adalah tidak melemahkannya, tidak memberatkannya, tidak membuatnya lelah, tidak membuatnya payah. La yu'jizuhu hifdhuhuma. Mudah bagi Allah untuk memelihara keduanya, langit dan bumi. Tidak membuatnya lelah, tidak membuatnya capek, tidak membuatnya berat, tidak membuatnya aziz, lemah. Fahadha an-nafi li thubuti kamali dhiddihi. Maka penafian-penafian tadi untuk menjelaskan kesempurnaan lawannya, tidak lemah karena maha kuat, tidak kalah karena maha menang. Demikian pula la yu'jizuhu, tidak lemah, tidak payah karena maha kuasa, maha bisa, maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kullu nafyin ya'ti fi sifatillah. Demikian pula semua penafian di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala dalam kitab dan sunnah, innama huwa lithubuti kamali ziddihi. Demikian pula pada semua sifat-sifat manfiyah, sifat-sifat yang dinafikan bagi Allah, apakah yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam hadis, semuanya adalah penafian yang menetapkan lawannya, penafian yang menetapkan kesempurnaan lawannya. Perhatikan ini kaidah dari masalah akidah asma wa sifat, bahwasanya semua yang dinafikan dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, maka itu adalah untuk menetapkan sifat yang berlawanannya. Kalau tidak lemah, maknanya maha kuat. Demikian pula pada sifat-sifat yang dinafikan lainnya, sebagaimana la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak dikenai kantuk wala tidur. Kata para ulama, itu pun untuk menunjukkan kesempurnaan lawannya, yaitu kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Hayyun la yamut. Maha hidup yang tidak akan mati, dan kehidupannya lebih sempurna, maha sempurna. Kalau kita katakan makhluk-makhluk juga hidup, tetapi hidup yang memiliki sekian kelemahan. Hidupnya memiliki kelemahan kantuk dan tidur. Tidur itu hampir bisa dikatakan tidak hidup, iya kan? Orang yang sedang tidur, semuanya tidak berfungsi. Matanya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi, semua tidak berfungsi. Perasaannya juga tidak berfungsi. Maka dikatakan pula dalam Al-Quran dengan maut. Fa'in lam tamut fi manamiha. Kalaupun tidak mati dalam tidurnya, mati disebutnya. Karena memang saudaranya, kata ahli bahasa Arab, bahwa naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Aku al maut. Hadirin na'udzubikumullah, oleh karena itu Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai rasa kantuk dan tidak dikenai tidur. Ini untuk menunjukkan kesempurnaan lawannya. Apa itu? Kehidupan. Bahwa Allah Maha Hidup, hidup yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan apapun, dan tidak dikenai rasa kantuk, tidak dikenai tidur, dan tidak pula dikenai kematian. Hayyun la yamut. Huwal hayyul qayyum. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Demikian pula ketika Allah berfirman bahwa Allah tidak terhalangi sebiji zarrah pun, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini nafi atau bukan manfi? Manfi. La ya'zubu anhu. Allah tidak terhalangi. Allah Subhanahu wa taala tidak terhalangi untuk melihat, untuk mengetahui, untuk mendengar semua yang ada di langit dan di bumi. La ya'zubu anhu, enggak akan lepas, enggak akan terhalang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala dari semua yang di langit dan di bumi. Untuk menetapkan apa? Penafian ini. Likamali ilmihi, untuk menunjukkan kesempurnaan ilmunya. Maka yang kita kasih garis atas sebagai kesimpulan, bahwa semua sifat-sifat Allah al-manfiyah yang dinafikan, yang tidak pantas bagi Allah yang dinafikan, itu adalah untuk menunjukkan penetapan lawannya yang maha sempurna. Saya ulangi. Bahwa sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat lain lagi, wa ma massana min lughub, dan tidak menyentuh kami lughub, kata Allah. Lughub maknanya kelelahan. Tidak menyentuh kami kelelahan. Untuk menetapkan lawannya kelelahan. Apa itu? Kekuatan dan kekuasaan. Likamali qudratihi wa quwwatihi, karena sempurnanya kekuasaan Allah dan kekuatannya, maka Allah katakan wa ma massana min lughub, dan tidak menyentuh kami kelelahan. Demikian pula yang disebut tadi, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Demikian pula wala tudrikuhul absar, likamali jalalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Demikian pula ketika Allah menafikan al-idrak, wala tudrikuhul absar, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan. Likamal jalalihi, untuk menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah, wa 'azamatihi, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa kibriyaihi, qanibna 'azakumullah, illa fannafyu shirf la madha fihi. Yang demikian karena kalau penafian tok, penafian murni, enggak ada pujian padanya. Enggak ada pujian padanya. Qanibna 'azakumullah, perlu dicatat bahwa yang namanya menafikan sesuatu ada dua macam. Ada yang dikatakan nafyun sirf, ada yang dikatakan nafyu ghairu sirf. Penafian murni, ada penafian yang tidak murni. Kalau penafian yang tidak murni itu ketika kita berkata dengan kalimat bahwa engkau, kepada temannya, engkau bukan guru. Berarti apa kalau bukan guru? Masih banyak kemungkinan kan? Maka enggak menetapkan apa-apa. Ini yang dikatakan nafi sirf, afwan, nafi yang murni. Penafian yang murni adalah seperti itu. Engkau dalam keadaan bukan guru. Kalau bukan guru, bisa jadi dia adalah tukang, bisa jadi dia apalagi. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Berarti tidak menetapkan apapun. Tetapi kalau nafi yang dikatakan gharzar, wa huwa ma tadammana thubutan, engkau tidak bakhil, berarti dermawan. Engkau tidak bakhil, berarti dia dermawan. Baik, sekarang saya tanya, kalau seorang menyatakan dengan penafian engkau tidak bakhil, pujian atau bukan pujian? Hah? Pujian. Karena berarti orang ini pemberi, dermawan. Sekarang penafian yang tadi, engkau bukan guru, pujian atau bukan pujian? Ya bukan pujian. Kalau bukan guru bisa jadi maling kan begitu. Belum jelas. Kalau bukan guru berarti apa? Tapi kalau tidak bakhil, berarti dermawan. Yang tadi mengandung penetapan lawannya dikatakan nafyun ghairu sirf, penafian yang tidak murni. Karena penafian mengandung penetapan. Penafian mengandung penetapan di balik itu. Penetapan bahwa dia orang yang dermawan. Adapun yang dikatakan penafian murni, maka ini tidak menetapkan apapun. Kalau tidak menetapkan apapun, ya bukan pujian. Sebagaimana dikatakan tadi, engkau bukan muhandis, engkau bukan insinyur. Bisa jadi dia dokter, kan begitu. Penudin razakumullah, bisa jadi juga dia sebaliknya. Maka belum jelas, karena ketidakjelasan itu dikatakan bukan madah. Qala rahimahullah, fannafyu sirf la madha fihi. Maka penafian yang murni tadi tidak mengandung penetapan apapun, maka itu bukan pujian. Maka semua penafian yang ada dalam Quran dan Sunnah menafikan sifat-sifat jelek bagi Allah, semuanya adalah penafian yang mengandung penetapan. Kalau penafian yang tidak mengandung penetapan, tidak ada pujian padanya. Seperti ucapan penyair yang berkata qubailatun la yaqdiruna bidammatin wa la yadhlimuna an-nas habbata khardalin. Kata seorang penyair, satu kabilah suku yang kecil tidak berani melanggar janji dan enggak berani mendzalimi nas, enggak berani mendzalimi manusia sedikit pun. Sebiji darah pun. Pujian apa catatan? Suku yang kecil enggak mampu melanggar janji, enggak mampu berbuat zalim. Enggak bisa melanggar janji, enggak bisa berbuat zalim. Hadirin na'azakumullah, perhatikan ini penafian. Dinafikan kezaliman. Dinafikan pula radar pelanggaran terhadap janji. Ini harusnya pujian toh? Tapi dari siap ucapan penyair ini, itu bukan pujian. Itu menunjukkan kelemahan suku tadi, sangat lemahnya sehingga dia tidak berani untuk berbuat apapun, apalagi melanggar janji, apalagi dia untuk mendzalimi manusia, dia tidak punya keberanian. Lima qtarana binafyil ghadari wa dhulm. Lamma qtarana binafyil ghadari wa dhulm. Ketika disebutkan dengan penafian ghadar, dia tidak melanggar janji, wa dhulm, dia tidak berbuat zalim. Ma dzakarahu qabla hadzal bait wa ba'dahu. Tetapi ada siyaqul kalam yang menunjukkan kalau ini bukan pujian, yaitu qubailatun. Qubailah adalah bentuk tasghir dari qabilah. Qabilah itu suku, sedangkan qubailah adalah suku kecil. Alima atau ulima anna al-murad ajzahum wa ba'dhuhum. Maka diketahuilah dari istilah qubailah, suku kecil, kita ketahui ternyata yang dimaksud tidak berbuat zalim itu ketidakmampuannya. Tidak bisa melanggar janji itu artinya adalah tidak mampunya. Beda dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Aku tidak berbuat zalim pada hamba-hambaku. Apakah maknanya tidak mampu berbuat zalim? Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatnya Maha Adil, maka dia tidak akan menzalimi siapapun. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Tapi karena keadilan Allah, karena Allah memiliki sifat adil, maka Allah SWT menyatakan wama ana bidhallamin lil 'abid. Contoh lainnya, ada seorang penyair yang berkata, lakinna qaumi wa in kanu dawi 'adadin laysu min asy-syarri fi syai'in wa in hana. Tetapi kaumku, walaupun jumlahnya banyak, tetapi mereka tidak pernah berbuat jahat sedikit pun, walaupun kecil. Penyair, kalau kita lihat dari awal bait-bait syairnya dan setelahnya, kita akan tahu bahwa yang dimaksud bukan sedang memuji kaumnya, tapi menunjukkan kelemahan kaumnya, tidak berani berbuat apapun walaupun jumlahnya banyak. Walajinna qaumi, tapi kaumku, walaupun jumlahnya banyak, tapi tidak berani berbuat apapun, apalagi berbuat jahat sekecil apapun, tidak berani karena lemahnya. Lama qtarana binafi syarr, ketika dinafikan kejelekan pada mereka. Ma yadullu ala dhammihim, tetapi menunjukkan cercaan buat mereka. Kenapa? Ulima annal murad ajzuhum wa dha'fuhum aydan. Ini pun sama, karena penafiannya bukan penafian yang sir, tetapi penafian yang memiliki atau tidak memiliki penetapan lawannya sedikit pun. Lawannya syar apa? Khair. Harusnya tidak berbuat jahat berarti berbuat baik. Ini tidak. Tidak berani berbuat jahat pada siapapun, enggak berani melanggar atau menyakiti siapapun karena takutnya, karena lemahnya. Qala wa li hadza ya'ti al-isbat lis sifat fi kitabillahi mufassalan. Oleh karena itu, isbat di dalam Al-Qur'an, isbat di dalam kitabullah, penetapan sifat-sifat Allah datang secara rinci. Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha Besar, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Rinci semuanya. Fi kitabillah mufassal. Dengan rinci disebutkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan bagi Allah, yang pantas bagi Allah. Tetapi ketika menafikan, wan-nafi mujmalah. Sedangkan penafian bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Mujmal atau mufassal? Mujmal atau mufassal? Rinci atau global? Nah, kalau dikatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, itu global. Tidak dikatakan bahwa Allah tidak seperti meja, tidak seperti rumah, tidak seperti terinci. Apakah dirincikan? Tidak dirincikan. Hanya dikatakan pokoknya tidak sama dengan apapun. Global. Aqsa tariqati ahli al-kalam. Beda dengan caranya ahlul kalam. Ahlul kalam al-madmum. Ahlul filsafat. Ahlul kalam, ahlul mantik. Yang tercela, mereka sebaliknya. Bicara tentang penetapan dengan global, berbicara tentang penafian dengan rinci. Itu ahlul kalam. Fa'inahum ya'tunna bin nafil mufassal wal isbatil mujmal. Mereka mendatangkan atau membawa penafian-penafian sifat dengan rinci, kemudian menetapkan sifat Allah dengan global. Yaqulun, mereka berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa bijismin, wala syabahin, wala jisatin, wala suratin, wala lahmin, wala damin, wala syaksin, wala jauhar, wala ardin, wala biri launin, wala raihatin. Apa kata mereka? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbadan, tidak berbayangan, tidak merupakan jasad, bukan merupakan gambar, bukan merupakan daging, bukan darah, bukan pula sesosok, bukan pula inti, bukan pula sifat. Terus digambarkan. Wala bi launin, Allah tidak berwarna, Allah tidak berbau, Allah tidak bisa dirasakan rasanya kayak apa. Wala majassah, tidak bisa diraba. Wa bi halala, tidak memiliki rasa, tidak memiliki panas, tidak memiliki dingin. Wala rutubah, tidak basah, tidak yubusah, tidak kering, tidak panjang, tidak pendek, tidak dalam, tidak, semuanya dirincikan oleh mereka ahlul kalam. Wala yataharrak wala yaskun, tidak diam dan tidak pula bergerak, dan tidak bisa dibagi-bagi, tidak memiliki anggota, anggota badan, dan tidak bisa terpisah-pisah. Walaysa bidijihah, tidak memiliki arah, tidak memiliki kanan, tidak pula memiliki kiri, tidak memiliki depan, tidak bisa memiliki belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Wala yuhaitu bihi makan, tidak diliputi oleh tempat, tidak memiliki masa, tidak bergantung dengan waktu. Wala yajuzu alaihi mumasah, tidak bisa disentuh, tidak bisa terpisah, tidak bisa pula meresap, tidak bisa menyatu. Wala yusaf bi syai'in min sifatil khalq, tidak pula bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk yang mengandung makna hudud. Hudud itu baru, baru ada. Wala yusaf bi annahu mutanahin, dan tidak disifati dengan habis, tidak disifati dengan masahah. Wala zahabin fil jihad, tidak pula bisa berpindah tempat, tidak pula bisa dikatakan terbatas, tidak pula beranak, tidak pula memiliki anak. Wala tuhitu bil aqdar, dan tidak bisa diukur, dan tidak bisa terhalang dengan apapun. Sampai akhir dari ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, yang dia mengambil kalimat ini dari Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah. Qulana a'azakumullah. Bagaimana ucapan itu tadi? Benar atau salah? Wa fi hadhihi al-jumlah haqqun wa batil. Dalam ucapan-ucapan tadi mengandung hak dan juga mengandung kebatilan. Dikatakan tidak beranak, betul. Tidak diperanakan, iya. Kemudian perincian mereka seperti itu. Benar atau salah? Wa yadhhar dhalika liman ya'riful kitab wa sunnah. Kita akan tahu kalau kita membaca Quran dan Sunnah, bahwa cara seperti itu bukan cara Quran, bukan cara Sunnah. Cara Quran dan Sunnah adalah menetapkan sifat-sifat Allah secara rinci yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, dan juga menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dan sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menafikan, menafikan dengan global, pokoknya tidak sama dengan apapun. Gitu. Ya loh. Al-Quran kan begitu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak dirincikan. Wa hadha an-nabil mujarrad ma kaunihi la madha fihi. Itu penafian-penafian yang mujarrad, yang tidak mengandung pujian padanya. Penafian tapi tidak mengandung pujian. Kenapa? Kalau penafian secara global mencakup lebih banyak dari apa yang disebut. Tersebut banyak enggak? Banyak sekali, toh. Kamu hitung berapa puluh tadi. Tapi tidak satu kalimat. Laisa kamitslihi syai. Tidak menyerupai Allah sesuatu apapun. Berarti tidak sama dengan seluruh yang ada di langit dan di bumi, yang ada di alam semesta ini. Bagaimana dengan yang disebutkan tadi? Ya banyak laisa kamitslihi syai. Karena mencakup pada seluruh makhluk, tidak sama dengan makhluk apapun. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluk manapun, yang di langit maupun di bumi, maupun yang ada di antara keduanya. Tentunya ini lebih luas, dan ini mengandung pujian bagi Allah SWT. Tapi kalau dirinci, sudah terbatas cuma 16 atau cuma 30, terbatas, berarti sedikit sekali. Masa di alam semesta ini ada cuma 16 makhluk? Tidak bukan badan, bukan ini, bukan itu, bukan meja, bukan kursi, bukan lemari, bukan ini, bukan itu. Ya iya, betul sih, betul. Tapi kamu merincikan seperti itu caranya siapa? Di samping kamu gak akan bisa menyebutkan seluruh benda yang ada di alam ini, gak akan mampu kamu. Yang kedua, kamu menyempitkan yang luas. Yang ketiga, kamu tidak memiliki salah, tidak memiliki contoh dari para sahabat oleh saya dulu. Bahkan yang keempat, cara seperti itu tidak memuliakan. Cara seperti itu tidak memuliakan Allah SWT. Jangankan Allah SWT, manusia yang kekuasaannya terbatas, raja misalnya, kamu puji, engkau wahai Tuhan Raja, bukan tembok, bukan lemari, bukan kursi, dan engkau bukan pula ini, bukan pula itu, disebutkan seluruh benda-benda mati. Kira-kira orang itu akan diberi hadiah atau akan dipenjara dia atau dicambuk dia? Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, "Hadha an-nafi al-mujarrad ma'a qawlihi la madha bi." Pujian, penafian-penafian seperti itu tidak mengandung pujian. Wa bi isaa'atu adab. Di samping tidak mengandung pujian, juga ada isaatul adab, tidak beradab, kurang ajar. Fa'inna kalau qulta li sultan, engkau kalau berbicara kepada penguasamu, antalasta bizabbalin wala kasahin wala hajjamin wala ha'ir, engkau wahai sultan, wahai penguasa, engkau bukan tukang sampah, engkau bukan pengemis, engkau bukan tukang bekam, dan engkau bukan pula tukang garuk. Ya, bagaimana? Ala la adzabaka ala hadzal wasf. Kalau engkau berbicara seperti itu pada rajamu, pada penguasamu, niscaya rajamu akan menyiksamu, akan menghukummu. Wa in kana sadiqan, walaupun benar bahwa raja itu bukan tukang sampah, betul. Bahwa penguasa itu bukan tukang garuk, betul. Raja itu bukan tukang bekam, na'am. Betul, tapi caramu seperti itu, bodoh itu namanya. Tidak beradab. Isa'atu adabin. Dia tidak beradab kepada raja tadi. Harusnya dipuji dengan global. Seperti diajarkan di sini, la'adabaka. Wa innama takunu madihan. Engkau kalau mau memuji, idza ajmaltan nabi, kalau engkau globalkan penafian tadi, bahwa engkau wahai raja, wahai penguasa, tidak sama dengan siapapun dari rakyatmu. Terpuji atau tidak terpuji? Engkau tidak sama dengan orang-orang yang lain. Lasta ka ghairika minan nas, engkau beda dengan yang lain-lainnya dari rakyatmu. Engkau a'la minhum, engkau lebih tinggi dari mereka, engkau lebih ajal dari mereka, lebih mulia dari mereka. Baru itu pujian. Tapi kalau datang mengatakan engkau bukan tukang sampah, engkau bukan tukang pungut ini, engkau bukan ini, bukan pengemis, bukan satu, ini bukan pujian, tapi ini bisa itu ajar, kurang ajar kepada penguasa. Apalagi Allah SWT. Ini matalul a'la. Walillahi al-matalul a'la. Kalau kepada manusia saja merupakan cercaan, apalagi kepada Allah SWT. Lebih parah lagi kamu mengatakan seperti itu. Engkau ya Allah bukan darah, bukan daging. Engkau ya Allah bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Terus penafian-penafian secara rinci. Seperti yang disebutkan oleh ahlul kalam. Fahada isa'atu adab. Kurang ajar kepada Allah SWT. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية وسبيل أهل السنة والجماعة. Kalau engkau mengungkapkan kebenaran dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan dalam Quran dan Sunnah, lafaz-lafaz yang dicontohkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah caranya Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan Allah secara rinci dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah secara global. Wal mu'attilah yuriduna amma qalahu syari' min al asma'i was sifat. Adapun para penolak-penolak sifat, mereka berpaling dari apa yang dikatakan dalam syariat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wala yatadabbaruna ma'aniha, mereka tidak mau memahami dan tadabbur terhadap makna-makna yang terkandung dalamnya. Wa yaj'aluna ma btada'uhu min al-ma'ani wal alfaq huwa al-muhkam. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka bid'ahkan atau mereka ada-adakan secara bid'ah dari makna-makna lafaz, mereka anggap itulah yang muhkam, yang mantap. Alladhi yajib i'tiqaduh wa i'timaduh, yang wajib kita bersandar padanya, wajib kita pegang. Wa amma ahlul haqq wa sunnah, adapun ahlul haqq, ahlul sunnah wal iman, fa yaj'aluna ma qalahu Allah wa rasuluhu huwal haqq. Adapun ahlul haqq dan ahlul sunnah, ahlul iman, mereka menjadikan apa yang Allah katakan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu yang haq. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa? Kok para mu'abdillah, para penolak sifat, senang dengan penafian? Kenapa kira-kira? Kenapa mereka ketika mensifatkan Allah bukan dengan menetapkan sifat, tapi dengan penafian? Karena para mu'abdillah, para penolak sifat mengatakan, kalau Allah memiliki sifat, nanti sama seperti makhluk. Berarti Allah tidak bisa disifati dengan sifat apapun. Nah, terus bagaimana kita kenal Allah kalau enggak bisa disifati? Gampang, kata mereka. Kita kenal Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak depan, tidak di belakang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tinggi, tidak pendek. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan apapun, tapi sebaliknya, dengan menafikan sifat-sifat. Karena bin a'azakumullah, fa haula'i ahlul dhalal. Mereka adalah kelompok sesat, aliran sesat, menafikan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Quran dan tetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Walladhi qala huwa aula imma an yu'ridu anhu iqradan jumaliyan aw yubayyinu halahu tafsilan wa yakum 'alayhi bil kitab was sunnah la yakum bihi 'ala al kitab was sunnah. Maka apa yang ditetapkan oleh mereka adalah penafian-penafian tadi. Walladzi qala wa ula, dan apa yang dikatakan oleh mereka itu imma an yuridu anhu i'radan jumaliyan, hendaklah semestinya mereka berpaling daripadanya dengan cara global, au yubayyinu halahu tafsilan, atau menerangkannya secara rinci. Menerangkan secara rinci dengan penetapan sifat Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya, baru kemudian secara global. Dan Allah tidak pernah berbuat kejelekan apapun dan tidak pernah berbuat baik, sehingga semua kejelekan-kejelekan tidak pantas berjalan. Wa laisa kamitslihi syai, dan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Yakum alaihi bil kitabi wa sunnah, menghukuminya dengan Quran dan Sunnah, dan jangan menghukumi kitab wa sunnah. Berhukum dengan kitab wa sunnah, ini mengambil dari Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah, dan jangan menghukumi Quran dan Sunnah. Baca Al-Quran malah dihukum, oh ini ayat kurang tepat, ini mestinya kalimatnya bukan yad tapi kekuasaan. Dia menghukumi Al-Quran, disalahkan istilah yad, diganti kalimat lain. Disalahkan kalimat wajah, diganti kalimat lain. Disalahkan kalimat ini, kalimat itu. Semua yang ada dalam Quran dan Sunnah tentang sifat Allah, mereka takwilkan, mereka selewengkan maknanya, mereka seret kepada makna-makna lain. Ini bukan berhukum dengan kitab sunnah, tetapi menghukumi kitab sunnah. Wal maqsud anna ghaliba aqaidihim as-sulub, dan yang dimaksud dari pembahasan ini adalah bahwa apa yang merupakan akidah mereka, para penolak sifat, kebanyakan dalam bentuk suluh. Suluh bentuk jamak dari salbiyah. Salbiyah itu penafian. Laisa bikada, laisa bikada, laisa bikada, laisa bikada. Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Begitu gambaran mereka. Karena mereka khawatir menetapkan sifat. Kalau menetapkan sifat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk, sama-sama punya sifat, kata mereka. Wa ammal itsbat fa huwa qalil. Adapun penetapan, maka sedikit sekali pada mereka. Fa huwa annahu 'alimun qadirun hayyun. Penetapan sifat hanya sedikit. Hanya menyatakan Allah 'alim, qadir, hayyun, apa 13 sifat atau 20 sifat saja. Padahal na'azakumullah. Padahal disebutkan dalam Al-Qur'an sekian banyaknya. Itu pun masih ada lagi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang tidak atau belum disebutkan dalam Al-Qur'an. Semoga kita lanjut. Kita lanjut insyaallah pada kali ini. Apa pertanyaan? Apakah mencukupi menuntut ilmu dengan mendengarkan radio dan otodidak? Tidak cukup. Kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa siapa yang belajar sendiri tanpa guru, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Walaupun tidak setiap hari ketemu gurunya, dia belajar dengan kitab-kitab, dengan radio dan sebagainya, tapi hendaklah dia ada pertemuan dengan ustadznya, ahlu sunnah, untuk bertanya apakah pemahaman dia yang kemarin itu betul. Kemarin seperti saya mendengar radio begini, Ustaz, benar apa salah? Jangan-jangan kesimpulan kamu salah. Apalagi membaca kitab, yang dalam kitab itu mungkin ada salah ketik, salah titik, salah paham. Apalagi bahasa Arab kitabnya, bisa jadi salah i'rab. Ini bukan fa'il, ini bukan maf'ul. Bisa jadi ini bukan khobar, kamu anggap seperti khobar, padahal khobarnya masih belum, masih mubtada, sehingga maknanya akan berubah dan akan salah. Sehingga tetap harus dengan guru. Walaupun membaca kitab, mendengarkan radio, itu akan membantu, akan membantu, mempermudah untuk mendapatkan ilmu. Tapi tetap harus punya ustaz ahli sunnah salafi yang mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf salih. Apakah penulis buku tentang kekhalifahan Utsman bin Affan yang ditulis oleh Hasan Haikal dari Al-Sunnah? Hasan Haikal itu terpengaruh dengan pemikiran aklani, rasionalis, sehingga sebaiknya jangan pakai bukunya beliau. Cari saja buku-buku para ulama ahli sunnah yang menulis kitab-kitab tersebut atau menulis sejarah-sejarah tersebut, seperti Ahmad Syakir. Tidak tahu apakah ada yang sudah diterjemahkan atau belum. Atau Tarikhul Khulafa Imam Syuuti dan lain-lain. Kalau seorang pemuda yang khawatir mendekati zina, bagaimana caranya supaya terhindar dari zina? Mengikuti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Artinya jangan dekati, bukan hanya perbuatannya yang dihindari, tapi semua jalan-jalan menuju zina dihindari. Ikhtilat, campur laki dan perempuan dalam pekerjaannya dihindari. Jangan kerja yang tiap hari bertemu ya, dengan sekretaris swati, sekretaris perempuan, atau yang tiap hari dia berhubungan dengan wanita, atau di tempat yang di sana tempatnya wanita. Kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin usunaka asnimatil buktil ma'ilah. Dan hindari pula hubungan-hubungan dengan perempuan. Tidak pengen zina tapi pacaran, yaitu sudah berjalan di jalan zina. Nah, demikian pula hindari semua perkara-perkara yang mengarah ke sana. Bacaan-bacaan, buku-buku, gambar-gambar, majalah-majalah, koran-koran, atau film-film, semuanya yang mengarah kepada zina dihindari. karena Allah tidak mengatakan jangan berzina, Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Apa hukumnya onani? Haram. Syekh Muqbil menyatakan haram dan para ulama menyatakan haram. Onani atau bagi wanita masturbasi, kedua-duanya haram. Dengan dalil dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sampai pada ucapan walladinahum, dan mereka-mereka lifurujihim hafidhun, walladinahum lifurujihim hafidhun, mereka-mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari zina, sampai pada kalimat illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istrinya dan wanita-wanita yang halal baginya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut atau memuaskannya pada yang halal tersebut, maka mereka ghairu malumin, mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari selain itu, wara'a dzalika, selain itu, selain yang sudah sebut, yang sudah sebut istri-istrinya, budak-budak yang dimilikinya, yang halal baginya, maka itu yang disebut oleh Allah. Faman ittagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari selain itu, fa ulaika humul adzur, maka orang itu orang yang adzur, melampaui batas. Apakah kurang jelas ayat ini? Apakah onani selain itu? Termasuk selain itu. Termasuk selain itu adalah onani dan sejenisnya. Termasuk juga homo, termasuk juga yang lain-lainnya. Apa hukum melayat bagi wanita? Kalau melayat dalam artian takziah, takziah ke rumah, ke rumah keluarga yang mendapatkan musibah, maka tidak mengapa, tentunya kepada wanita juga. Takziah kepada ibu si mayit misalnya, ketemunya dengan para wanita juga. Nah, tetapi kalau yang dimaksud adalah mengantarkan jenazah sampai ke kuburnya, maka itu tidak disunahkan bagi para wanita. Bahkan termasuk ziarah kubur bagi wanita tidak boleh sering-sering, sesekali saja. Karena dikatakan dalam hadis yang sahih, la'anallah zuwaratul qubur, Allah melaknat wanita-wanita tukang ziarah kubur. Nah, jelaskan pemahaman zikir nafas dan lisan, lalu penjelasan zikir qalbu, ruh, syair dan asmaul husna hingga kalimat tauhid. Masyaallah. Berapa kitab kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat zikir nafas dan zikir lisan. Zikir lisan adalah diucapkan di lidah. Misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Afdalu, afdalu zikir, fa'alam annahu la ilaha illallah. Bagaimana zikir-zikir yang kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu zikir di lisan. Tetapi zikir secara lugatan, secara bahasa, maknanya adalah ingat, mengingat Allah SWT. Orang yang mengingat Allah, apakah mulutnya menyebut ataupun tidak menyebut, dia dalam keadaan menjaga agamanya, karena ingat Allah SWT. Maka itu zikir nafas. Zikir dalam artian secara bahasa bahwa dia selalu ingat Allah SWT. Mau mengerjakan yang haram, ingat Allah, tidak jadi. Dia diajak oleh temannya pada yang haram, ingat Allah, tidak jadi. Berarti orang ini zakir, orang yang selalu ingat Allah SWT. Walaupun mulutnya bukan mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, tapi dia dalam keadaan ingat Allah SWT, sehingga dia tidak berani berbuat yang haram, tidak berani berbuat yang sia-sia, tidak berani berbuat begitu. Maka zikir nafs a'ammu, lebih umum daripada zikir lisan. Zikir lisan kadang-kadang dia tidak zikir di dalam hatinya. Jadi dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tapi hatinya tidak ingat ke sana. Bisa jadi. Tetapi kalau jiwanya yang ingat Allah, niscaya dia akan sholat dengan khusyuk, akan berzikir di lidahnya juga dengan khusyuk. Maka ini yang lebih am, yang lebih umum. Allah Ta'ala أعلم. أصلت أعطيك العافية. سبحانك اللهم وبحمدك. Apa yang harus kita lakukan apabila di atau dizalimi oleh penguasa ulil amri dalam hal merampas hak kita sebagai seorang ahli sunnah? Benar. Kita berupaya untuk bisa mendapatkan hak kita. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, kata para ulama, mintalah hak kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan masalah penguasa. Bagaimana kalau ada penguasa yang zalim merampas hak-hak kami? Kata mereka, kata para ulama, disebutkan dalam kitab-kitab seperti kitab kita ini Aqidah Tahawiyah, dia akan disebut juga disebut dalam Aqidah Salaf wa Salaf Hadis. Dinasihatkan oleh para ulama bahwa a'ti lahum haqqahum, kasihkan pada penguasa hak mereka dan harapkan hak kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya hak mereka untuk ditaati, kita taati pada apa yang baik, pada apa yang ma'ruf. Adapun hak kita yang mereka tidak beri, kita harapkan dari Allah balasannya. Kita harapkan dari Allah hak kita yang tentunya Allah akan berikan dengan berlipat-lipat kali yaumul qiyamah. Maka Rasulullah SAW menyatakan tasma wa tuti' wa in darama dhahrak wa in afada malak, kamu dengar, kamu taat walaupun mereka merampas hartamu dan mukul punggungmu. Nah, kita hanya berusaha sebatas apa yang dilegalkan, yang dibolehkan dalam hukum. Nah, kita berusaha. Apakah dengan melaporkannya kepada jihad yang lebih tinggi? Kalau penguasa-penguasa daerah, kita bilang kepada penguasa yang lebih tingginya. Kalau penguasa-penguasa yang sudah lebih tinggi, yang lebih tingginya lagi, kita laporkan bahwa gubernur di sana begini, gubernur yang begitu. Itu yang dianjurkan. Wa illa qadlubu haqqakum min Allah, carilah hak kalian dari Allah Subhanahu wa taala, harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala subhanaka allahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Maaf. Saya dulu salah.